Mari tetap bersyukur di hadapannya. Mari tetap rasakan kehadirannya. Mari ambil waktu sesaat. Mari saudaraku yang terkasih, lihat hidupmu di hari-hari ini. Apakah betul hidup yang Tuhan sudah berikan itu kita sudah pakai dengan benar? Apakah betul dalam langkah-langkah kehidupan ini kita punya iman yang benar di hadapannya? Atau masih begitu banyak rasa takut, rasa cemas, bahkan rasa iri, rasa dengki menghampiri setiap kehidupan kita? Mari ambil waktu sesaat. Renungkan hari-hari yang baru saja engkau lewati di hidupmu. Bapa, ini kami datang ke hadapanmu Tuhan. Kami tahu ada begitu banyak ketidaklayakan hidup kami di hadapanmu. Ada begitu banyak iman yang kau sediakan untuk kami percaya kepada engkau. Justru kami sia-siakan untuk banyak hal. Malam hari ini, izinkan setiap kami boleh belajar lebih mengenai iman yang kau harapkan di hidup kami. Izinkan kami belajar lebih betapa masalah, persoalan, problem dalam hidup kami bukan menghancurkan iman kami, tetapi semakin membuat iman kami kuat di hadapanmu Bapa. Izinkan kami belajar ketika masalah, badai, persoalan datang menerpa kehidupan kami, kami punya iman yang tidak pernah mati di hadapanmu Tuhan. Kami punya iman yang terus tumbuh. Kami punya iman yang terus berkembang. Masalah boleh banyak, persoalan boleh banyak, tapi Yesus kami tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapa. Kembali izinkan hambamu mewartakan sebagian firmanmu malam hari ini Tuhan. Bukan karena hebat kuat hamba, bukan. Tapi karena Roh Kudusmu, Roh yang kau sediakan buat setiap kami itu yang memberi pengertian lebih atas setiap firmanmu. Dan Roh itu ada di tengah-tengah kami saat ini Bapa. Mampukan anak-anakmu ini mengerti lebih akan firmanmu. Mampukan anak-anakmu ini dikuasai oleh Roh Kudus dengan penuh Tuhan. Supaya apapun yang hamba akan bawakan di hadapan engkau menjadi sesuatu yang indah dan berkenan di hadapanmu. Engkau Allah yang semakin besar dan hambamu ini semakin kecil di hadapanmu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Selalu saya berkata bahwa orang yang luar biasa pasti punya senyum di wajahnya. Ya, gak apa-apa, gak usah, sini aja. Saya lebih senang dekat dengan audiens daripada saya jauh di atas sana. Ya, ya. Selalu orang yang luar biasa selalu ada senyum di wajahnya, setuju? Coba kalau begitu saudara kasih senyum, pasti banyak yang cemberut saudaraku. Kasih senyum kanan kiri, noleh aja ke kanan kiri dan berikan senyum yang terbaik coba saudaraku. Ya, baik. Malam hari ini saudaraku, ya seperti sudah Anda lihat di depan, kita punya satu tema mengenai pray comes from faith. Doa, doa itu datang dari apa? Iman, faith, iman. Seringkali di dalam kehidupan kita, kita berdoa. Berdoa. Tetapi pertanyaannya, apakah doa yang kita naikkan itu datang dari sebuah iman? Betul? Saya mau tanya sebelum kita lanjutin. Saudara-saudaraku yang terkasih, bapak ibu yang terkasih, saudara-saudari yang terkasih. Kira-kira kalau kita tidak memiliki iman, apakah kita masih bisa berdoa? Eh? Halo? Jangan cemberut begitu, saya jadi takut kalau cemberut. Berulang kali saya ada di tempat ini, saya paling ngeri kalau lihat Anda cemberut. Kira-kira kalau kita gak punya iman, gak punya iman, apakah Anda masih bisa berdoa? Eh? Bisa, betul? Setuju? Setuju? Jadi ternyata begini, saudaraku, betul? Kalau kita gak punya iman sekalipun, Anda dan saya tetap bisa berdoa. Bahkan Tuhan Yesus bilang, seperti orang-orang Farisi, mereka berdoa di persimpangan-persimpangan jalan, betul? Dengan doa yang panjang-panjang berbunga-bunga, tetapi tidak ada iman di dalamnya. Dan apa yang terjadi dengan doa yang seperti ini? Sederhana sekali. Doanya tidak pernah sampai kepada Bapa. Setuju? Setuju? Jadi saudara mesti ngerti, sekarang pray comes from faith, itu bukan berarti kita berdoa dan iman kita ditambahkan sampai kemudian kita melihat doa-doa itu dijawab. Tidak sesepele itu. Ternyata yang Tuhan mau bagaimana kita menjadi seorang pendoa. Seorang pendoa bukan orang yang terus-menerus selama 24 jam berdoa. Banyak konsep-konsep yang mengatakan bahwa orang yang suci, orang yang berdoa, orang yang dikabulkan doanya oleh Tuhan adalah orang yang terus-menerus berdoa. Minta maaf, saya harus simpulkan hal yang berbeda. Kalau Anda terus-menerus lakukan hal yang semacam ini, berdoa terus, tapi imanmu tidak ada, engkau bukan menjadi sebuah hubungan yang, menjalin sebuah hubungan yang baik dengan Tuhan, tapi engkau malah merepotkan Tuhan. Ya, kenapa? Kelihatannya suci, tapi kosong, tidak ada apa-apanya. Ya, jadi teman-teman yang terkasih dalam Kristus, ketahui satu hal, menjadi seorang pendoa, bukan berarti Anda meninggalkan semua keduniawian dan kemudian Anda terus-menerus berdoa. Bukan. Doa itu, apa sih definisi doa? Ada yang masih ingat? Apa? Apa? Halo? Yang keras dong. Apa? Bercakap-cakap dengan Tuhan. Setuju? Setuju? Halo? Setuju? Bercakap-cakap dengan Tuhan. Saya mau tanya, saudara-saudaraku yang terkasih, teman-teman yang terkasih, berapa banyak di antara saudara yang sudah berdoa? Tolong angkat tangan. Yang sudah berdoa. Yang gak angkat tangan berarti gak pernah berdoa. Yang sudah berdoa, oke, turunkan kembali pertanyaan kedua. Berapa banyak di antara saudara yang sudah bercakap-cakap dengan Tuhan? Benar? Ini, oke. Turun. Yang belum sampai bercakap-cakap dengan Tuhan, tolong angkat tangan. Enggak ada? Yang tadi enggak angkat tangan, tolong angkat tangan. Suruh bercakap-cakap, enggak angkat tangan. Jadi saudara tergolong manusia-manusia bingung kalau enggak angkat tangan, saudaraku. Coba bilang kanan kiri, bilang begini. Kamu jangan bingung, bilang aja, gak apa-apa, bilang. Barupun baru kenal, bilang, kamu jangan bingung malam hari ini. Gitu ya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita melihat satu hal yang sangat sederhana. Bahwa sebenarnya yang Tuhan mau adalah bukan sekedar doa. Yang dia mau adalah sebuah relasi. Dan relasi itu tidak terjadi selama 24 jam terus menerus. Anda tidak diinginkan untuk berdoa terus menerus selama 24 jam duduk diam rosario terus habis-habisan. Tidak. Tapi doamu walaupun sederhana, engkau harus barengi dengan yang namanya apa? Iman, faith, faith. Jadi sederhana sekali. Kalau engkau mau setiap doamu dikabulkan Tuhan, betul? Anda percaya bahwa doa-doa Anda dikabulkan Tuhan enggak? Ya, kita, Anda sudah buktikan belum doanya dikabulkan Tuhan? Ya, seringkali doa kita terbang, doa kita seringkali tidak bisa didengarkan Tuhan karena banyak faktor. Ya, firman Tuhan dengan jelas katakan bahwa mintalah apa saja maka engkau akan apa? Mendapatkannya, betul? Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Carilah maka engkau akan mendapat. Mintalah maka akan diberikan. Ini semua berhubungan dengan yang namanya doa. Semua apa yang kita ajukan kepada Bapa adalah doa. Tetapi berapa banyak di antara kita yang hari-hari ini sudah berdoa, minta, mengetuk, mencari, tapi tidak pernah mendapatkan apa yang didoakan. Di sini enggak ada. Di sini enggak ada. Di Surabaya banyak. Maksud saya enggak ada yang ngaku. Ya, banyak kali kita berdoa. Coba mari teman-teman yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari kita renungkan. Berapa banyak sih sebenarnya doa kita yang dikabulkan oleh Tuhan? Permintaan kita. Berapa banyak kira-kira? 50% ada enggak kira-kira? Ayo, kita mikir sebentar dong. Ayo coba lihat sebentar hidupmu hari-hari ini. Engkau pingin sesuatu dan kemudian engkau berdoa sama Tuhan. Berapa persen kira-kira doamu itu dikabulkan oleh Tuhan? 100% pasti gak mungkin, Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudaraku. 50% kira-kira masuk akal gak nilai itu? Ya, 50-50. Ya Pak, kadang-kadang dikabulkan, kadang-kadang enggak. Kalau Tuhan lagi mood-nya bagus, dikabulkan Pak. Kalau Tuhan lagi mood-moodan, udah dilupakan. Padahal firman Tuhan dengan jelas katakan, ketuklah maka pintu akan dibukakan, mintalah maka engkau akan diberi. Jelas tanpa ada embel-embel moodnya Tuhan lagi baik, gak ada. Betul? Nah mari kita kembali, ternyata banyak doa-doa kita yang tidak dibarengi dengan sesuatu yang namanya apa? Iman, faith. Ini yang menjadi problem, mengapa begitu banyak doa-doa yang gak pernah memperoleh sebuah pengabulan. Tadi kita nyanyi, imanku tak perlu besar, sebutir saja pun dahsyat. Pertanyaannya kalau doamu gak pernah dikabulkan berarti imanmu tidak sampai sebutir. Betul? Betul? Coba tanya sebelah kanan kiri, imanmu seberapa besar? Coba tanya. Ya, ternyata kita pada sampai pada satu kesimpulan yang sangat tragis, teman-teman yang terkasih. Dari sekian banyak kita berjalan di dalam kekristenan, di dalam kekatolikan, kita malam hari ini menyimpulkan satu hal yang sangat tragis, ternyata iman kita tidak sampai sebutir kecil. Enggak sampai. Itu sebabnya banyak doa kita yang kadang dikabulkan, kadang tidak. Mari kita belajar satu hal, bagaimana kita memiliki sebuah iman yang baik, sehingga setiap doamu dikabulkan oleh Tuhan. Setuju? Setuju? Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudaraku, teman-temanku yang terkasih dalam Kristus, tadi lagu berkata begini loh, kalau Tuhan ada di pihakku, siapa yang akan menjadi lawanku? Kalau Bapa, kalau Allah, kalau Yesus ada di pihakmu, saya mau katakan sederhana. Engkau minta apa saja, tidak ada keraguan-raguan di sana. Apa saja yang engkau minta akan Dia apa? Berikan. Betul? Betul? Sederhana sekali. Tapi sekarang masalahnya apakah kita bisa memiliki sebuah iman yang cukup baik? Apa sih sebenarnya iman? Coba kita lihat dalam Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Ini jelas sekali berkata mengenai iman. Bisa ditampilkan mungkin Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah, ya ini teoritis secara alkitabiah, iman berkata bahwa iman adalah dasar. Ibrani 11 ayat 1. Ya, kita lihat sama-sama di depan, kita baca sama-sama 3, 2, 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perhatikan baik-baik. Ternyata iman itu tidak kelihatan. Ya, dengan jelas firman Tuhan katakan bahwa iman kita itu enggak kelihatan, tapi dia menjadi bukti. Ini persoalan yang paling sulit diterima. Kalau kelihatan gampang, Bapak Ibu yang terkasih. Saudara-saudaraku yang terkasih. Kalau kelihatan gampang. Kalau enggak kelihatan, ini jadi sulit semuanya. Berapa besar iman kita enggak tahu. Karena enggak kelihatan. Ya. Saya pindah ke sebuah ayat Yakobus 2 ayat 26. Yakobus 2 26. Ya, kita simpan ayat ini. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yakobus 2 ayat 26 berbunyi demikian. Sebab seperti, sama-sama 3, 2, 1. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Dua hal yang sangat berbeda dalam dua ayat ini menyatakan satu hal yang sangat penting. Ya, bahwa iman itu kekuatan yang tidak kelihatan, tapi harus melakukan sebuah tindakan dalam hidup. Jadi kalau ada mau punya iman yang baik, tidak cukup hanya berkata Tuhan, aku mengasihimu. Kita kalau penyembahan kan begitu, angkat tangan semua seperti malaikat modelnya semua. Cuman kalah di sayap aja. Ya, gak ada sayap, tapi udah wajahnya kayak malaikat semua. Kalau penyembahan. Apakah itu iman? Belum tentu. Karena dengan jelas dalam Yakobus 2:26 katakan bahwa iman itu bukan hanya sebagai sebuah perkataan bahwa aku mengasihimu. Bukan. Iman itu harus dibarengi dengan yang namanya apa? Perbuatan. Nah, di sini muncul sebuah masalah, Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudaraku yang terkasih. Bagaimana caranya kita bisa memperoleh sebuah iman yang terus melakukan perbuatan? Tuhan mengerti betul bahwa Anda tidak bisa, Anda dan saya tidak bisa membuktikan apa-apa dengan konsep ini. Itu sebabnya iman kita hanya akan terlihat kira-kira kalau sedang mengalami apa? Hah? Masalah, betul? Betul? Iman itu ternyata baru mulai kelihatan buktinya, baru mulai terbukti, baru mulai kelihatan tindakan-tindakannya kalau kita berhadapan dengan yang namanya apa? Masalah. Perhatikan baik-baik. Jadi kalau kita mau jadi seorang pendoa yang doanya dikabulkan Tuhan, Anda harus punya iman. Dan iman ini enggak bisa hanya sekedar dibicarakan, enggak bisa. Ini harus dilakukan. Tuhan tahu betul kita enggak bisa lakukan ini, maka dia perhadapkan Anda dan saya pada yang namanya apa? Masalah. Supaya apa? Supaya imanmu kelihatan. Banyak orang hari-hari ini hidup dengan berbagai macam masalah. Berapa banyak di antara Bapak Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan semua yang tidak bermasalah, tolong angkat tangan. Enggak ada? Bilang kanan kiri, ternyata kamu bermasalah. Ya kan? Ternyata enggak ada satu orang pun di ruangan ini yang berkata, Pak, saya enggak ada masalah. Saya bilang, Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman semua, ketika engkau sudah enggak punya masalah di hidupmu, hati-hati. Hati-hati. Orang yang sudah tidak punya masalah, berbahaya sekali hidupnya. Orang yang berkata pada Tuhan, Tuhan angkat semua masalahku, aku benci sama masalahku Tuhan. Besok masalahnya tetap orangnya yang diangkat. Ya kan? Orangnya yang diangkat. Makanya saya bilang, kenapa saya katakan begitu? Sebab kalau sudah diangkat Tuhan sudah gak punya masalah. Teman-teman yang terkasih. Betul? Gak ada orang yang sudah diangkat Tuhan terus bilang balik. Aduh gak enak, di sana ternyata juga banyak masalah. Gak ada. Di sana juga pasti tidak ada masalah. Karena itu mereka gak pernah balik lagi. Jadi saya mau katakan sederhana. Bahwa iman kita itu diuji, dipertaruhkan ya dengan yang namanya masalah. Itu sebabnya murid Kristus tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Lihat ya, kita mau menjadi pendoa yang dikabulkan Tuhan, kita harus memiliki apa? Iman. Iman ini hanya bisa diperhadapkan, diuji dengan adanya namanya apa? Masalah. Maka kalau engkau mau menjadi murid Kristus yang memiliki sebuah iman yang kuat, sadari satu hal, bahwa hidupmu akan terus menerus berhadapan dengan yang namanya masalah. Setuju? Yang setuju 3 orang. Jadi syok semua begitu. Apa ibu? Saudara-saudaraku, rekan-rekanku yang terkasih dalam Kristus. Apapun yang tengah Anda geluti hari ini, entah Anda itu kuliah, tadi yang kesaksian mana? Yang naik pesawat tadi. Yang naik pesawat ketika dia diberi kesempatan Tuhan melayani naik pesawat, dia juga punya masalah. Orang mau mendarat dia ketakutan. Punya masalah. Jadi ternyata masalah ini bukan hanya milik satu orang atau beberapa orang. Ternyata masalah ini adalah sesuatu yang memang diizinkan Tuhan terjadi. Agar supaya kita memiliki sebuah apa? Iman di dalam kehidupan ini. Maka mulai sekarang saya katakan begini, jangan membenci masalahmu. Belajar mencintai masalahmu. Setuju? Kenapa syok begitu Bapak Ibu? Saudara-saudaraku, rekan-rekanku yang muda-muda ini kenapa jadi syok begitu? Ini kenyataan hidup yang kita gak bisa pungkiri. Mau jadi orang Kristen, mau jadi orang Katolik, mau jadi orang yang bukan milik Tuhan sekalipun tetap berhadapan dengan yang namanya masalah. Enggak ada satu orang pun yang bebas loh. Ada sebuah janji dalam firman Tuhan mengenai masalah. Nah, kita memiliki iman yang baik. Maka kalau kita memiliki iman yang baik, kita harus belajar dari setiap permasalahan di hidup kita. Betul? Betul? Saya simpulkan ada dari firman Tuhan yang akan saya bahas ini ada 3 hal penting. Bagaimana kita melihat masalah itu bukan sebagai sebuah bencana di hidup kita. Tetapi sebagai sebuah satu hal yang membangun sebuah iman yang baik. Supaya engkau berdoa dengan baik dan setiap doamu dikabulkan Tuhan. Dan saya percaya Anda sudah sering baca firman ini. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 Ayat 13. Ini banyak menjadi ayat favorit. Saya juga sangat favorit dengan ayat ini. Mana? Ya. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan apa? Biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu apa dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa jalan keluar sehingga kamu dapat apa menanggungnya. Firman yang begitu sederhana, yang diberikan Tuhan kepada Paulus ketika dia ada di Korintus dan dituangkan. Kenapa? Karena pada saat itu Paulus sangat menderita. Dan ketika dia sangat menderita, Tuhan berikan sebuah firman pada dia yang sangat indah dan sederhana, tapi minta maaf. Sedikit mengejek Paulus. Dia katakan apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Betul? Bapak ibu yang terkasih, saudara-saudaraku, rekan-rekanku semua. Ketika kita baca firman ini, pernah gak kita berpikir betapa Tuhan meremehkan masalah dalam hidupmu? Coba, kalau Anda sekarang punya masalah, kemudian temanmu bilang begini, aduh, pencobaan yang kamu alami itu mah biasa. Nah, yang tadi mendarat, hampir mendarat darurat tadi, temennya yang ngorok di sebelah bangun, tapi dia bilang, aduh itu biasa mah. Masih biasa, mendarat, lapangannya sempit, dia bilang biasa, tiap hari juga kita mendarat begitu, biasa. Kalau sedikit naik tingkat kesulitannya, putus sama pacar, biasa enggak? Ya biasalah, anak muda pacaran putus apa? Biasa. Yang bawa pacar hati-hati. Nanti bilang begini, tuh kan Pak Benny bilang biasa kan katanya gitu. Ya. Iya. Dalam konteks percintaan putus nyambung apa? Biasa. Naik yuk, naik sedikit. Ketika engkau sudah menikah, kemudian kau dapati pasanganmu berselingkuh. Biasa? Biasa. Awas hati-hati ya. Iya, itu biasanya yang cowok pasti nginget-nginget. Nanti awas ya, kalau satu waktu kedapatan, kan aku bilang begini, kan Pak Bini bilang biasa. Ya. Iya, tapi itu kejadian, itu kenyataan. Saya banyak bergerak di kamp pria sejati dan saya tahu persis betapa begitu banyak pria-pria yang sudah memiliki pasangan hidup dan masih kepingin sama rumput tetangga. Biasa. Naik yuk. Lebih sulit sedikit. Engkau punya pasangan hidup yang tiba-tiba masih baru menikah 3 bulan, tiba-tiba dia sakit berat. Di rumah sakit tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak bisa bekerja. Biasa? Biasa dong saudara, orang sakit itu wajar, betul? Betul? Satu kali waktu pasti semua juga sakit, gak ada orang sehat terus-menerus, gak ada. Tapi tragisnya, 3 bulan kemudian, baru menikah 3 bulan. 3 bulan kemudian setelah di rumah sakit, harus dipanggil bapak. Biasa? Coba saudara datang, kalau ada teman saudara mengalami kedukaan seperti itu, baru saudara bilang, ah pencobaan yang kamu alami biasa. Saya percaya itu namanya pispot melayang saudara. Iya. Kalau lebih tragis lagi, ternyata pasanganmu bukan meninggal karena, ya sorry, saya ngomongnya yang agak melip-melip supaya yang agak tinggi-tinggi supaya saudara bayanginnya jauh gitu ya. Pasanganmu ternyata meninggalnya bukan karena sakit tapi karena gantung diri, stres. Sebab ternyata di balik pernikahan saudara ada seorang wanita lain yang menuntut untuk dinikahi karena sudah hamil. Wih, biasa? Dahsyat itu Pak kalau begitu. Saya berdoa supaya itu tidak terjadi. Ini contoh saudaraku. Nah, kita melihat begini. Kenapa Bapak memberikan sebuah tanda kutip ejekan kepada Paulus yang berkata begini, aduh pencobaan yang kamu alami itu biasa. Tuhan, pasanganku mati gantung diri. Sekarang ini willnya nuntut mau dinikahin. Dia sudah mati tapi masih ada yang nuntut. Gimana masa biasa Tuhan? Betul? Ini udah gak biasa lagi, ruwet ini Tuhan. Perhatikan baik-baik. Tapi Tuhan ngasih firman yang sangat sederhana. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Saudara semua punya masalah? Punya? Coba sebelah saudara bilang sama sebelah saudara, itu masalahmu biasa, bilang itu. Biasa. Kira-kira mungkin kalau saudara gak ada di persekutuan doa ini, di luar sana temanmu bilang, ah itu biasa. Saudara pasti ngambek. Betul? Enggak, dua kali gua lagi temenan sama lo. Ngambek, soalnya kita lagi stres berat dibilang biasa. Ini firman Tuhan. Saya mulai berpikir begini, enggak mungkin Tuhan mengejek Paulus dan kita semua. Sebab Bapa itu Bapa yang sangat baik. Setuju? Harusnya apa yang dia katakan dalam firman-Nya ini bukan sebuah ejekan, tetapi sebuah penghiburan yang memberi kekuatan. Nah, kemari berpikir hal yang berbeda. Kalau siang hari terik panas, musim kemarau, macet di jalan, kita merasa gerah, itu biasa. Betul? Kalau musim kemarau begini, hutan terbakar di Kalimantan sana, asapnya diekspor ke negara lain, itu biasa. Betul? Kalau hujan di berbagai kota di Indonesia, mudah-mudahan berikutnya sudah tidak, tapi di berbagai kota di Indonesia mengalami, khususnya Jakarta, mengalami banjir yang gila-gilaan, itu biasa. Nah, mari lihat dari tiga contoh yang saya berikan ini. Apa sih sebenarnya arti kata biasa di sana? Kalau musim kemarau, terik matahari, maka kalau kita pakai kendaraan di luar sana, gerah, panas sekali. Itu apa? Biasa. Apa artinya biasa? Sesuatu yang pasti terjadi dan akan terus-menerus terjadi. Setuju? Setuju? Pasti kalau sudah musim panas, kemarau, kita keluar di terik matahari, pasti mengalami kegerahan yang luar biasa. Betul? Gerah, biasa, sudah umum. Anda gak hidup di negara Eropa yang suhunya hanya sekian derajat, tapi kita tinggi banget suhunya. Kita berkeringat di Indonesia itu apa? Biasa. Betul? Jadi kalau saya simpulkan dari contoh tiga yang sederhana ini, ternyata kata biasa bukan memiliki sebuah arti yang mengejek, tetapi kata biasa ini memiliki sebuah arti yang saya katakan begini, akan terjadi terus-menerus dan berulang. Setuju? Ya. Nah, kalau saya terapkan kata itu ke dalam kalimat yang diberikan kepada Paulus, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang akan terus terjadi dan berulang kali terjadi. Setuju? Apa artinya? Bapa sedang berkata pada Paulus dan kita semua bahwa pencobaan atau kita sebut dengan kalimat masalah, persoalan itu adalah sesuatu yang apa? terus menerus terjadi dan berulang-ulang. Poin pertama, masalah di hidup kita. Ya, Anda mau memiliki sebuah iman yang baik, maka mengertilah dulu bahwa poin pertama, hidup kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Setuju? Bilang kanan kiri, kamu tidak akan kehilangan masalah. Ya, masalah gak pernah hilang. Anda ikut persekutuan doa, Anda punya hutang. Apakah ketika keluar dari persekutuan doa hutangnya lunas? Enggak. Pak Benny tolong doakan dong supaya hutang-hutang saya lunas. Saya pasti jawab begini, saya gak mau doakan hutangmu lunas. Sebab kalau ada yang bisa mendoakan hutang lunas, saya juga mau didoakan. Ya kan? Enak kan kita utang terus kita minta didoakan lunas. Kita utang lagi kita minta didoakan. Lama-lama jadi kaya. Ya. Jadi ingat, saudara-saudaraku yang terkasih, teman-teman semua, bapak ibu yang terkasih. Satu prinsip yang kau harus pegang ketika engkau mau memiliki sebuah iman yang baik untuk menjadi seorang pendoa yang baik. Doanya didengarkan Tuhan. Maka tanamkan dalam hatimu setiap hari di hidupmu. Ketika engkau buka matamu, engkau akan berhadapan dengan yang namanya masalah. Tidak bisa dihindari. Kalau Anda sudah kehilangan masalah-masalahmu, siap-siap lubang 1x2. Segera diangkat Tuhan kalau yang sudah kehilangan masalah. Jadi kalau Anda masih suka makan nasi, suka makan coto Makassar, besok, hari ini ketahuilah satu hal. Kalau engkau masih suka hidup di dunia ini, maka setiap saat engkau diperhadapkan dengan yang namanya apa? Masalah. Setuju? Bilang kanan kiri, kita siap menghadapi masalah. Ngerti dulu, siap dulu menghadapi masalah. Ada tiga poin yang saya akan bahas ini. Yang pertama ingat ya, memiliki iman bukan berarti kehilangan masalah. Memiliki iman sadar betul bahwa hidup kita berhadapan dengan masalah. Makanya itu ada firman-Nya Tuhan, berjaga-jagalah senantiasa. Hidupmu berhadapan dengan masalah gak bisa hilang. Tua, muda, kecil, besar, semua punya masalah. Yang masih kuliah ada masalah? Banyak pak, besok mau ujian, belum belajar, belum bikin kerpean dan lain sebagainya. Yang sudah menikah ada masalah? Banyak pak. Suaminya ganteng, suaminya cakep, bermasalah? Masalah pak. Sebentar bisa digait orang pak, hilang. Suami jelek, lebih banyak masalah pak. Masalah. Yang sudah opa-opa, masalah. Gigi udah ompong, masalah saudaraku. Mau makan susah tinggal ditelen, tau-tau mencret saudaraku. Ya, semua jadi punya masalah saudaraku yang terkasih. Nah maka seorang yang mau memiliki sebuah iman yang baik harus mengerti hidup kita diperhadapkan dengan yang namanya apa? Masalah. Lalu bagaimana pak Tuhan bisa bantu, kita punya kekuatan dari Tuhan. Kita lihat poin yang kedua, tapi yang pertama imani sungguh-sungguh. Ya. Bukan imani terus hidupmu punya masalah yang banyak, bukan. Tapi ngerti dengan sungguh-sungguh bahwa kita hidup di dunia ini gak bisa lepas dari masalah. Anda hanya akan bisa terlepas dari masalah kalau Anda sudah di dalam peti ukuran 1x2 digotong dengan tangisan. Itu baru lepas dari masalah. Anda kelepasan masalah, yang ditinggal dapat masalah baru. Ya, ngerti ya? Oke, yang kedua, kita lihat. Ya, ingat, kita memiliki iman yang baik, kita harus mengerti tiga hal penting. Yang pertama, hidupmu berhadapan dengan masalah. Dan masalah itu terus-menerus terjadi. Kata biasa ini bukan kata ejekan. Tuhan gak bilang itu biasa, Tuhan gak bilang begitu. Tuhan mau katakan, itu terjadi terus-menerus anakku. Itu terjadi terus-menerus dan akan berulang sepanjang hidupmu. Itu yang tengah Tuhan katakan. Ya. Yang kedua, sebab apa? Allah apa? setia, dan karena itu dia tidak akan membiarkan kamu dicobai apa? Melampaui kekuatanmu. Poin kedua diawali dengan kalimat begini, sebab Allah apa? Setia. Kata setia di sini kalau saya gambarkan dengan sangat sederhana, saya tidak membandingkan Tuhan dengan seekor anjing, ya. Tetapi kalau boleh saya gambarkan dengan sangat sederhana, kalau saya pulang pelayanan, saya punya anjing kecil di rumah, kalau saya pulang pelayanan sampai di rumah, maka anjing kecil saya itu akan merapat dan kemudian dia memanjat-manjat, dia menggoyang-goyangkan ekornya kemanapun saya pergi. Saya masuk kamar, dia ikut di belakang saya ke kamar mandi, dia tungguin di luar kamar mandi, saya ke lantai dua, dia ikut ke lantai dua, dia terus ikuti saya. Anjing yang semacam ini kita namakan anjing yang apa? Setia. Perhatikan baik-baik, setia, ya. Sekali lagi saya tidak mengkompar dengan kesetiaan Tuhan, tapi ini gambaran yang sangat sederhana. Berarti kata setia itu identik dengan sebuah pengertian, dimanapun engkau berada, yang setia selalu berada di dekatmu. Setuju? Setuju? Apa kalimat ini berkata begini, sebab Allah adalah setia, artinya apa? Artinya sederhana. Allah mau tekankan satu hal penting, mengertilah dahulu bahwa dia itu setia. Apa artinya setia? Dimanapun engkau berada, Allah ada di mana? Ada di dekatmu. Entah di hatimu, entah di sampingmu, entah di atasmu, pokoknya dia ada di dekatmu. Itu sebabnya orang berkata begini, dia hanya sejauh apa? Doa, sejauh pengucapan saja dia dengarkan. Aduh Pak, jadi Allah itu banyak loh. Kalau dia ada di dekat saya, dia ada di dekat teman saya kan jadi banyak loh. Itu rahasia ilahi. Ya, kita gak usah bahas yang itu, Allah itu maha hadir. Dimanapun kita berada, dia ada. Artinya sederhana sekali, dia mau tekankan satu hal penting, bahwa dia ada dimanapun kau berada. Kenapa dia tekankan hal ini? Karena kalimat berikutnya akan membandingkan kesetiaan Allah. Dia katakan apa? Karena itu dia tidak akan apa? Membiarkan kamu dicobai apa? Melampaui kekuatanmu, betul? Saya mau tanya, menurut pemahaman rekan-rekan semua, teman-teman semua, dari kalimat tadi, seandainya Allah tidak akan mencobai, Allah tidak akan membiarkan engkau dicobai melampaui kekuatanmu. Kalau kekuatanmu belum terlampaui, apa yang Allah lakukan? Bisa paham pertanyaan saya ini? Allah punya satu janji, betul ya? Dia tidak akan membiarkan kita memperoleh masalah, pencobaan itu kan masalah, melebihi kekuatan kita, betul? Dia janjikan itu. Tapi pertanyaan saya begini, kalau masalah itu masih belum melebihi kekuatan saya, apa yang Allah lakukan? Anda punya seorang teman yang butuh bantuan, Anda siap membantu, dan Anda bilang begini, bro, sis, entahlah panggilan Anda apa, pokoknya kalau kamu butuh bantuan, kamu ngomong, saya siap bantu. Nah pertanyaannya begini, kalau dia lagi belum butuh bantuan, kita ngapain? Tidak membantu. Dengan kata lain kita diam, betul? Sama dengan kalimat yang baru saja kita baca. Allah setia, dia tidak akan membiarkan kamu dicobai, apa? Melampaui. Kalau belum terlampaui, maka Allah akan apa? Diam. Poin kedua, ingat baik-baik Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudaraku, rekan-rekanku semua. Bapa di surga memang sangat mengasihi engkau. Itu sebabnya dia buka dengan kalimat Allah setia. Dia sangat mengasihi engkau. Ketika engkau berhadapan dengan masalah, ketika engkau berhadapan dengan problem di hidupmu, Allah ada di mana? Allah ada di mana? Di samping kita. Setuju? Allah tetap ada di samping kita, dia gak kemana-mana. Jangan kau pernah berkata, Tuhan di mana engkau, aku sudah berdoa Tuhan, kenapa kau gak muncul. Jangan, karena dia ada di samping kita. Tapi lantaran engkau masih punya kekuatan, maka dia tidak akan menurunkan yang namanya apa? Pertolongan. Jangan kau berkata begini, ada orang berkata begini, kalau engkau berhadapan dengan masalah di hidupmu, ketika engkau melihat ada masalah sudah mulai datang, masalah badai ekonomi, atau masalah pacar, sudah kelihatan nih, aduh udah mulai main mata dengan teman yang lain. Kemudian kau langsung mengatakan, Tuhan aku menyerah Tuhan, aku gak kuat lagi. Loh belum apa-apa udah gak kuat. Tolong Tuhan aku menyerah, kira-kira datang pertolongan apa enggak? Tidak bakalan. Saya jamin gak bakalan. Kenapa? Karena dia katakan, kekuatanmu masih ada. Apa artinya? Sederhana. Jadi pengikut Kristus ketika berhadapan dengan masalah, engkau tidak boleh sekalipun menyerah terhadap masalah itu. Setuju? Ya? Engkau berhadapan, saya gak tahu masalah Anda apa, tapi Anda sudah ngaku banyak masalah dalam hidup Anda. Betul? Ketika engkau berhadapan dengan masalahmu, Tuhan ingatkan satu hal. Jangan engkau gampang-gampang datang merengek sama Tuhan. Tapi engkau harus berjuang. Prajurit Kristus tidak akan pernah tidak berjuang. Harus berjuang. Berjuang mati-matian. Sampai apa? Sampai kekuatanmu habis. Poin kedua saya mau katakan. Ibrani 12:5-6, gak usah dibuka, saya bacakan aja buat saudara. Ibrani 12:5-6 berkata begini, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Berarti ketika engkau berhadapan dengan masalah di dalam kehidupanmu, engkau mau punya iman yang baik, kau harus berhadapan dengan masalah. Ketahuilah hal pertama, bahwa masalah itu pasti terjadi dalam kehidupanmu. Hal kedua, engkau harus tahu ketika engkau berhadapan dengan masalah supaya engkau punya iman yang baik, engkau tidak boleh menyerah dalam hidupmu. Apapun masalah itu, tidak boleh menyerah. Ada teman-teman dari modul 3 yang berkata, never give up. Ketika engkau menyerah, Allah gak bisa kasih pertolongan, saudara-saudaraku. Engkau hari ini saya gak tahu kesulitanmu apa, tapi mungkin besok kau akan ujian, kau belum belajar. Teman-teman banyak universitas kan? Aduh Pak, ini kejadian yang sudah sering terjadi. Kebut satu malam belajar, 30 bab. Ya memang salah sendiri memang. Tapi Tuhan cuma bilang begini, gak apa-apa anakku, kalau kamu salah. Bapak, ibu, saudara-saudaraku, rekan-rekanku semua. Ketika engkau tengah berjuang, saya mau tanya, Allah ada di mana? Ada di mana Allah? Walaupun ini belum ada pertolongan loh, Allah ada di mana? Di sampingmu. Tahukah engkau apa yang tengah Tuhan teriakkan pada telingamu? Ayo jangan apa? Jangan menyerah, berjuang terus. Kalau engkau belajar 30 bab satu malam, ayo Tuhan bilang bikin kopi lagi yang lebih kental. Belajar, berjuang. Hidup kekristenan sangat-sangat bodoh saya bilang. Kalau engkau menganggap Tuhan itu dengan gampang-gampang memberikan berkat bagi hidupmu. Karena Tuhan sudah katakan kan dalam Ibrani. Dia mengajar anak-anak yang dikasihnya. Dikasih tapi dihajar, saudaraku. Supaya apa? Supaya engkau jadi orang-orang yang kuat. Jadi orang yang perkasa. Kita tuh sering nyanyi tuh. Jadi orang yang lebih dari seorang pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Betul? Tahu enggak Bapak Ibu, saudara-saudaraku, rekan-rekanku semua? Apa sih arti lebih dari seorang pemenang? Sering nyanyi kita ya. Tapi berapa banyak kita yang tahu arti sesungguhnya kalimat lebih dari seorang pemenang? Pemenang adalah mereka, misalnya balap lari. Pemenang adalah mereka yang apa? Yang sampai di garis finish paling duluan, nomor satu. Betul? Pertanyaan saya begini, kalau lebih dari seorang pemenang itu apa? Lebih duluan dari? Lebih duluan dari pemenangnya, namanya? Lebih duluan dari pemenangnya berarti masuk garis finish? Masuk garis finish yang keberapa? Namanya? Pemenang. Ayo, ada ide gak? Apa sih lebih dari seorang pemenang itu? Wasitnya Pak, wasit gak itu pertandingan saudaraku? Wasit di luar garis. Ayo apa? Apa? Ada yang ngerti gak? Kita sering nyanyi nih, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Wih, dahsyat kalau nyanyi. Tapi artinya gak tahu. Boong itu namanya saudaraku. Ngerti gak? Apa coba? Lebih dari pemenang. Ide lain apa? Yang tadi, di paling depan Pak. Salah pasti. Yang paling depan namanya tetap apa? Pemenang. Apa lebih dari pemenang? Halo? Saudara ini bingung apa gak ngerti? Saya bingung bedain wajahnya saudara. Antara bingung dan gak ngerti sama soalnya. Apa kira-kira? Lebih dari pemenang. Yang lebih dari yang menang Pak. Ya sama tetap namanya pemenang. Yang masuk garis finish lebih dahulu sebelum arena dibuka. Tukang rumput kalau itu saudara. Motong rumput, bukan pemenang dia. Tahu, saudara mau tahu apa arti lebih dari pemenang? Saya katakan sederhana. Ini jangan menyerah ini ya. Kita lihat sama-sama. Kalau engkau balapan lari dengan 5 orang temanmu. Dan engkau sudah mau capai garis finish. 100 meter lagi engkau sudah ada di posisi paling depan. Di sebelahmu, lawanmu tengah berusaha mengejar engkau mati-matian. Tapi dia kalah beberapa langkah dari engkau. Dan ketika dia sedang berlari berusaha berupaya mati-matian. Tiba-tiba. Entah bagaimana ceritanya sepatunya nyangkut dengan sepatu yang lain. Apa terjadi? Dia bergulung-gulung jatuh. Saya mau tanya, engkau pasti menang. Apa yang kau lakukan? Tinggal Pak lari aja. Mumpung lawannya gak ada. Kalau engkau lakukan itu, gak salah. Gak salah. Betul? Gak salah kan? Maka engkau akan jadi apa? Pemenang. Ya? Tapi kalau engkau tiba-tiba melihat seperti itu, engkau berhenti. Cheat. Ya? Dan engkau berbalik. Engkau tolongin musuhmu. Bro, kenapa lo? Ya? Bangun. Udah, ini gue bantu. Nah, selama kau lakukan ini, apa yang terjadi dengan 3 pelari yang lain? Dia lari, wes. Juara 1, juara 2, juara 3 udah pasti dapat. Engkau gotong musuhmu memasuki garis finish. Sampai di garis finish. Secara tidak sengaja, justru musuh yang kau bopong ini yang menginjak garis finish duluan. Tragis banget saudara. Artinya engkau juara keberapa? Juara kelima. Menurut firman Tuhan. Itulah yang namanya lebih dari seorang pemenang. Kenapa begitu? Karena dia melakukan firman Tuhan. Kasihi musuhmu. Lihat. Kita sering nyanyi tapi kita tidak pernah tahu artinya lebih dari seorang pemenang. Apa artinya? Artinya ketika engkau berjuang, engkau tidak boleh menyepelekan orang-orang di sekitarmu. Jangan cuma berjuang sendiri mencari keuntungan sendiri. Engkau yang masih kuliah jangan cuma bisa ngerpek, nyontek sana nyontek sini, belajar. Ih, saya jadi kayak dosen kalau gini ya. Belajar, berjuang dong. Poin kedua sederhana, engkau mau memiliki sebuah iman yang baik. Yang poin pertama saya katakan tadi, ketahuilah engkau akan berhadapan dengan masalah seumur hidupmu. Poin kedua, jangan pernah menyerah ketika engkau berhadapan dengan masalah. Kenapa? Karena Tuhan ada di sampingmu. Karena lagu tadi berkata, bila Tuhan di sampingku, maka siapakah lawanku? Betul? Ngerti? Ngerti? Coba tanya sebelah kanan kiri. Kamu ngerti gak dari tadi? Ya? Jadi firman Tuhan katakan, ini firman yang begitu luar biasa loh. Tuhan memang ada. Kadang-kadang kita gak mendapat jalan keluar dari masalah. Betul. Kadang-kadang kita berupaya mati-matian. Betul. Tapi Tuhan katakan, jangan menyerah. Orang yang menyerah dalam hidupnya tidak berkenan dalam kehidupan ini untuk Tuhan. Kalau engkau mau pengin jadi seorang WL, engkau pengin jadi seorang pemain keyboard, engkau pengin jadi seorang pembicara, berjuang. Ketika engkau tidak mau berjuang, Tuhan bilang, aku juga enggak bisa bikin apa-apa anakku. Bagianmu engkau enggak lakukan, aku juga tidak akan lakukan bagianku. Betul? Yang ketiga, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Perhatikan baik-baik. Tuhan akan menyiapkan bagimu, rekan-rekan yang terkasih, teman-teman semua, bapak ibu yang terkasih, Tuhan itu setia kok. Kalau Dia lihat bahwa kita sudah tidak mampu, Dia siap. Asal sudah berjuang, Dia siap memberikan apa? Jalan keluar. Nah, tahukah Anda, setiap jalan keluar itu pasti menuju pada sesuatu. Selesai persekutuan doa, kita semua cari jalan keluar, betul? Betul? Kan enggak ada yang, saya enggak mau keluar Pak, tinggal di sini aja. Enggak ada, pasti semua cari jalan keluar. Keluar. Tahu kan Anda bahwa jalan keluar itu menuju pada sebuah ruangan lain di gedung ini, betul? Dari situ Anda juga cari jalan keluar lagi ke parkiran. Masuk ruang walaupun mungkin tidak tertutup, tapi itu sebuah ruangan. Sampai di situ Anda cari lagi jalan menuju ke mobil. Lihat, semua jalan keluar menuju pada sebuah tempat baru. Betul? Firman Tuhan malam hari ini berkata dengan sederhana, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Sadar enggak kita bahwa jalan keluar yang Tuhan masuk menuju pada satu tempat baru. Kemana kira-kira jalan keluar itu? Ada yang tahu? Kalau Anda terbebas dari sebuah masalah, aduh puji Tuhan aku udah dibebaskan dari sebuah masalah, maka Tuhan sediakan jalan keluar. Tahu enggak Anda itu jalan keluar kemana? Jalan keluar ke masalah berikutnya. Ini kenyataan. Dan Anda harus sadar betul. Itu sebabnya firman-Nya berkata begini, berjaga-jagalah senantiasa. Sebab ketika engkau memperoleh sebuah jalan keluar, jangan terus euforia, jangan terus berlebih-lebihan. Karena setiap jalan keluar yang disediakan Tuhan dari sebuah masalahmu menuju pada sebuah masalah baru. Teman-teman, tolong saya didoakan. Sekian tahun lamanya saya jomblo. Ya kan, kalau single itu pilihan, jomblo nasib. Ya. Waduh, terus kita angkat tangan semua, Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya dia memperoleh pasangan hidup, tidak jadi jomblo lagi. Wih, 3 minggu kemudian dia hadir kembali. Dan dia beri kesaksian. Puji Tuhan. Setelah saya didoakan, entah rupa saya yang berubah atau bagaimana, tiba-tiba ada beberapa orang cowok secara serius mendekati saya. Wih, kita kan luar biasa. Wih, puji Tuhan. Tapi tolong didoakan, saya bingung nih mau pilih yang mana. Udah laku, bingung saudaraku. Ya lihat, keluar dari sebuah masalah jomblo, masuk ke sebuah masalah berikut, bingung mau pilih yang mana. Kita doa lagi, Tuhan beri anakmu ini hikmat, marifat yang terbaik Tuhan. Supaya dia boleh menentukan pilihan hidupnya dengan sempurna Tuhan. Wes. 2 bulan kemudian dia datang dengan wajah berseri-seri. Dia bilang, teman-teman yang terkasih, puji Tuhan. Ketawa gak berhenti-berhenti. Saya khawatir yang ketawa gak berhenti-berhenti jomblo. Dia bilang, setelah 2 bulan yang lalu saya didoakan, saya sudah menentukan seorang dari cowok-cowok yang mendekati saya itu menjadi pacar saya. Dan kami sudah mulai menjalin hubungan kasih. Tapi, aduh tolong didoakan dong, cowok saya itu ganteng banget. Saya takut dia direbut sama orang lain. Masalah. Dapat jelek masalah, dapat ganteng juga masalah. Perhatikan baik-baik. Itu sebabnya Tuhan katakan begini, dia sediakan jalan keluar. Tapi ingat baik-baik, jalan keluar itu bukan menuju pada sebuah kebebasan. Tapi jalan keluar itu akan masuk pada sebuah apa? Masalah baru di hidupmu. Be prepared. Berjaga-jagalah. Apapun yang tengah engkau alami hari ini. Saya pastikan begini. Bapak, ibu, saudara-saudara, rekan-rekan semua. Apapun yang tengah engkau alami hari ini. Ketika engkau berjuang dengan benar, Tuhan akan sediakan jalan keluar. Pasti. Tapi ingat baik. Ketika engkau temui jalan keluar dari masalah, bersiaplah untuk masuk pada masalah yang baru. Setuju? Bersiap. Kalau engkau dengar 3 hal yang sederhana ini, kalau engkau lakukan di hidupmu dengan benar, engkau sadari bahwa hidup penuh dengan masalah, engkau sadari engkau enggak boleh menyerah dalam kehidupan ini, dan engkau sadari bahwa ketika engkau memperoleh jalan keluar, engkau siap masuk pada masalah berikutnya. Saya jamin satu hal, imanmu akan tumbuh dengan sangat kuat. Engkau gak pernah berkata lagi, aku takut Tuhan. Aduh Tuhan, cowokku ganteng banget. Aku takut kehilangan dia. Gak bakalan, saudara. Aduh Tuhan, pesawatnya mendarat, lapangannya kecil, pesawatnya besar. Itu mainan kalau yang itu. Enggak bakal takut. Kenapa? Karena engkau memiliki iman, engkau tahu. Oh, aku berhadapan dengan masalah. Dan aku akan lalui masalah ini. Aku akan keluar lebih dari seorang pemenang. Dan aku bersiap untuk menghadapi masalah baru dalam hidupku. Amin. Amin. Bangkit berdiri. Kita doa sama-sama. Mari, tenangkan hatimu, saudaraku yang terkasih. Biarkan musik mengalun lembut. Kita mau ambil kesempatan sejenak untuk introspeksi diri. Kita mau ambil satu waktu sejenak untuk kembali mawas diri di hadapan Tuhan. Tundukkan kepalamu, tutup matamu. Dan mari kita datang ke hadapan Tuhan. Mari lihat hidup kita. Sekali lagi, Bapak Ibu yang terkasih, rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya. Izinkan saya sebagai hamba Tuhan ajak Anda semua untuk kembali melihat hidup Anda yang baru-baru kita lalui. Gak usah terlalu jauh. Beberapa hari, beberapa minggu belakangan ini. Apakah betul begitu banyak masalah di hidupmu? Apakah betul ternyata engkau berhadapan dengan masalah setiap hari di hidupmu? Apakah betul kadang dengan masalah dan problem bikin kita stres? Bahkan saking stresnya kita, kita kehilangan banyak iman. Kita tidak lagi percaya akan penyelenggaraan Tuhan atas kehidupan ini. Kita bahkan komplain sama Tuhan, "Tuhan, di mana engkau?" Berapa banyak di antara kita yang melupakan Tuhan ketika dia berhadapan dengan banyak masalah di hidupnya. Hari ini kita belajar menjadi seorang pendoa yang doanya dikabulkan Tuhan. Harus memiliki sebuah iman yang baik di hadapan Tuhan. Tidak perlu besar, sebutir saja cukup. Tapi sebutir yang memiliki kualitas yang baik. Dan untuk memiliki iman yang memiliki kualitas yang baik itu, kita harus diperhadapkan dengan yang namanya masalah di kehidupan kita. Dan kita belajar bahwa ternyata masalah itu tidak pernah lepas dari hidup kita, terus menerus terjadi, berulang terjadi. Kita belajar bahwa ketika berhadapan dengan masalah, kita harus berjuang. Bukannya Allah tidak mau bantu, tapi dia melihat kekuatanmu. Dia sangat ingin menolong, tapi dia tidak pernah mau jadikan engkau anak-anak yang cengeng di hadapannya. Dia mau engkau berjuang. Dan dia mau engkau keluar dari masalahmu tidak melarikan diri, tapi menjadi orang yang lebih dari seorang pemenang. Yang artinya melakukan setiap hal, menghadapi setiap persoalan, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan firman Tuhan. Dan dia juga ingatkan pada kita, ketika kekuatan kita habis, dia sediakan jalan keluar. Dia janjikan, dia materaikan jalan keluar itu. Ada, Tuhan sediakan. Tapi satu hal yang dia minta, ketika engkau temui jalan keluar itu, bersiaplah dirimu untuk masuk pada masalah berikut di hidupmu. Karena untuk itu engkau ada di kehidupan ini. Bapa, terima kasih. Kami belajar malam hari ini menjadi seorang pendoa yang doanya engkau dengarkan, doanya engkau kabulkan. Kami belajar malam hari ini bahwa doa itu berdasarkan pada sebuah iman. Dan kami belajar iman kami diperhadapkan kepada masalah. Dan kami belajar hidup kami penuh masalah, Tuhan. Tapi kami gak mau menyerah. Sampai kekuatan kami habis, kami tidak akan menyerah di hadapanmu. Kami mau engkau melihat kami, anak-anakmu ini, perkasa di hadapanmu, Tuhan. Kami mau siapkan diri kami. Ketika kami temukan jalan keluar, kami tahu kami harus masuk ke masalah berikutnya. Bapa, kuatkan setiap rekan-rekan, teman-teman, bapak, ibu di tempat ini. Untuk sadar betul bahwa hidup ini memang banyak masalah. Tapi engkau Allah yang menjanjikan satu hal, engkau setia, engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau ada bersama kami, kau berikan kami kekuatan terus-menerus. Engkau berteriak di telinga kami, anakku jangan engkau menyerah. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ampuni kami yang mungkin dalam banyak kesempatan di hidup kami, kami justru menjadi orang-orang yang cengeng di hadapanmu. Orang-orang yang dengan gampang menyerah. Orang-orang yang dengan gampang mencari jalan keluar yang paling singkat. Orang-orang yang tidak mau berhadapan dengan masalah. Ampuni kami, Tuhan. Kami sadar sepenuhnya hari-hari boleh kami lewati. Ada begitu banyak persoalan yang timbul. Kadang kami justru dibalik persoalan itu bukan menjadi semakin kuat, tapi semakin lemah karena kami menghujat Engkau. Ampuni anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Izinkan hamba mengangkat tangan di hadapanmu Tuhan. Hamba mau berkati setiap pribadi di tempat ini satu persatu. Sebab hamba tahu ada kuasa yang Kau sediakan di tangan hamba ini untuk memberkati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah Engkau kuat di hadapan Tuhan. Jadilah Engkau orang-orang yang sanggup berjuang dengan baik dan benar. Jadilah Engkau orang-orang yang berjaga-jaga senantiasa untuk masalah di hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun berkat atas Engkau semua. Makasih Bapak. Makasih. Terima kasih. Segala hormat, segala pujian bagi Engkau. Allah yang kudus, Allah yang kekal. Allah yang dahsyat. Allah yang luar biasa buat kami semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.